Awet aku. Cuh. Aku ngiwo wenengan dik beh ndak mampu aku. DJ musik lho iki. Ada Mbak Yenin kan. Ada Mas Deni. Alhamdulillah gak bisa kerja ya. Jujur ati iki loro durung iso nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan. Biyen janji bareng-bareng ngrasane susah lan seneng saiki kowe medhotke tak kuat ke hati yen kudu kelangan jadi inka ke angan-angan tak kuat ke